Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya mujibas sa'ilin. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa tabi'akum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Al-Asatiyatul Kiram, bersyukur sekali pemirsa Cahaya Hati yang insya Allah semua diberkahi oleh Allah. Kali ini seusai sholat subuh berjamaah di Masjid Zikra Sentul, yang alhamdulillah kita bahagia hidup senang dalam sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sholat di awal waktu berjamaah di masjid dilalui dengan zikir, tausiah, salawat, Allahu Akbar. Dan kita senang duduk di halaqah ilmu ini. Amalan isyraq, amalan tulu', amalan syuruq. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa salat berjamaah subuh di masjid, ia lanjutkan tadarusan, halaqah ilmu, halaqah zikir. Kemudian matahari terbit, waktu isyraq, ia salat sunnah 2 rakaat, maka baginya pahala haji umrah tamatan, sempurna. Syaratnya di masjid subuh, tidak keluar kecuali hal daruri, misalnya ke kamar kecil. Yang haji sampai matahari terbit, ya ia lewatkan sekitar 10-15 menit dia salat isyraq 2 rakaat. Biasanya di Mekah Madinah itu di Masjid Nabawi, Masjidil Haram, ya Ustaz Mufti ada jam isyraq. Kita juga ada jam isyraqnya. Salat 2 rakaat, haji umrah sempurna untuknya. Jadi pemirsa ikhwatal iman dimanapun yang menyaksikan ini, silahkan raih nilai yang begitu mulia, haji dan umrah sempurna. Sekarang daftar haji waiting list Dr. Sunandar berapa lama ya kita untuk Jakarta? 10 tahun. Oh, Enhaflas 5 tahun. Dengan 1 jam duduk di masjid, entah baca Quran sendiri, abdolnya lagi, kita bikin halaqah, kita kajian bersama, ini bersama para asatid, ada yang membimbing kita, ilmu dapat, pahala dapat, iman meningkat, kebahagiaan dunia, kebahagiaan akhirat. Gimana enggak bahagia? Kakinya belum kemana-mana, sudah ke masjid lebih dahulu, belum ke kantor, belum ke pasar, belum mengajar, belum belajar, sudah ke masjid dulu. Rijalu yuhibbuna ayyatatoharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Mereka dicintai oleh Allah, lalu mereka disucikan oleh Allah, mutahhirin. Jadi dengan subuh 1 jam saja selesai itu, kita mendapat nilai yang sangat luar biasa. Bisa haji umrah setiap hari. Mudah-mudahan melalui dakwah halaqah isyraq ini, yang mulainya hanya kajian isyraq, sekarang ditayangkan untuk negeri yang kita cintai ini, insyaallah akan menjadi cahaya sesuai dengan antara cahaya hati, cahaya buat kita, terutama buat si Arifin ini, cahaya buat si yang menyaksikan, lalu hidup sunah-sunah Nabi pada setiap masjid. Alangkah bahagianya kalau setiap masjid ada kajian isyraq. Di Bogor ada, di Jakarta ada, di Jawa, Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, hidup kajian-kajian isyraq. Semua guru ikhlas istiqomah mengajar dalam kajian isyraq. Karena dalam ihya usnah, disitulah kejayaan Islam. Kadang-kadang ingin sekali Pak Samsul Arifin membayangkan kajian Isrok itu ada presiden. Ya di istana kan ada masjidnya. Ada wakil presiden. Ya. Ada gubernur, setiap gubernur kajian Isrok di masjid semua subuh. Ya. Bahagia banget ya. Gubernur DKI ada di masjid subuhnya. Bersama rakyatnya, masyarakatnya. Kajian Isrok ada ulama yang ngajar. Wali kota di masjidnya kan ada masjid Islamic Center-nya. Ada bupati, ada masjid rayanya. Coba ya. Insyaallah suatu saat ini doa kabulkan harapan kami ya Allah. Karena begitu kita senang ibadah, senang zikir, senang majelis ilmu, itu energi pada diri kita semangat sekali untuk ibadah. Tiba nafs. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hamba Allah yang gemar salat malam, hamba Allah yang gemar ibadah, tiba nafs, nafsunya dirahmati oleh Allah. Nafsunya dirahmati oleh Allah. Inna nafsa la ammaratun bisu illa ma rahima rabbi. Nafsu itu maunya maksiat. Kecuali nafsu yang dirahmati oleh Allah. Dan ibadah, zikir, itu membuat nafsu dirahmati oleh Allah. Sehingga tadinya nafsu amarah, nafsu lawamah, liar, buas, maunya maksiat, maunya berbuat zalim, dirubah oleh Allah. Maunya taat, maunya ibadah, maunya berakhlak mulia. Silakan buka surah Al-Ahzab. Ayat 41, 42, 43, 44. Yang di rumah juga kita bersama. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا dan memuji namanya. Agungkanlah Allah dengan menyebut namanya di waktu pagi dan sore hari. Allah adalah Tuhan yang memberikan rahmat kepada kalian. Para malaikat memohonkan rahmat untuk kalian agar Allah menetapkan kalian dalam Islam dan mengeluarkan kalian dari kekafiran. Allah Maha Penyayang kepada orang-orang mukmin. Ucapan selamat sesama mukmin ketika mereka berkumpul di hadapan Allah di akhirat adalah salam sejahtera. Allah menyediakan pahala yang amat besar bagi mereka. Allahu Akbar walillahil ham. Liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan-nur. Hadiah berikutnya karena nafsunya penuh dengan rahmat Allah, nafsu mutmainnah. Kalau amarah, nafsu amarah senangnya maksiat. Dia hanya senang kalau maksiat. Kalau enggak maksiat, dia enggak senang. Mabok, senang dia. Berzina, korupsi, itu nafsu amarah. Tapi kalau nafsu mutmainah, enggak bisa dia. Dia senangnya ibadah. Salat malam, subhanallah. Belum tidur saja sudah senang. Nanti malam hamba bangun menghadapmu, ya Allah. Inna nasyiatal lail hiya asyaddu wat'a wa aqwa mukhila. Sesungguhnya bangun di tengah malam lebih tepat untuk khusu dan bacaan kala itu sungguh sangat mempesona. Sungguh sangat mengesankan. Allahu Akbar. Belum masuk waktu subuh. Sudah senang benar. Mau buru-buru ke masjid dia. Nah inilah barokahnya kita azan dua kali subuh di sini Ustaz Mukhtar. Jadi satu jam sebelum azan subuh sudah azan lebih dahulu. Dan itu bagian dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di zaman Rasul azan yang pertama Bilal bin Rabah. Kemudian azan yang kedua subuh masuk Umi Makhtum tunanetra. Alhamdulillah Masjid Az-Zikra mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Dan azan pertama kali pun Pak Rasipan yang tunanetra juga. Hari menyebut beliau Umi Makhtumnya Az-Zikra. Allahu Akbar walillahillah. Istiadat. Lijama'atis sabah. Persiapan untuk sholat subuh berjamaah. Dan senang, semarak. Dan alhamdulillah begitu azan dua kali, jamaah nambah. Dibangunkan oleh azan yang pertama. Karena salah satu fungsi azan itu syiar, dakwah. Fungsi yang kedua mengingatkan ibadah. Jadi ingat sholat malam, jadi kita sahur. Kemudian azan, subhanallah, ngusir setan. Jadi orang yang tidur diazanin, oh itu kabur setannya. Bangun dia, begitu bangun dia baca doa lagi. Bismika Allahumma ahya, wa bismika amut. Tidur lagi dia. Karena dia, oh masih azan yang pertama. Oh enggak, orang beriman akan gelisah kalau sudah dengar azan yang pertama. Efektif sekali itu. Gelisah dia kalau sudah dengar azan yang pertama. Gelisah. Dan lihat ikhwah, pemirsa. Kalau di kamera satu-satu wajah ini, para guru ini, para asatid, jamaah halaqah, wajahnya fresh, segar-segar dia waktu subuh ini. Karena memang udah terbiasa bangun malam. Coba yang gak biasa, jihad ini pagi ini, perjuangan doa. Allahu Akbar. Allah hidupkan hati kita dalam taat, dalam ibadah. Inilah hikmahnya ibadah. Dan inilah cara yang paling jitu untuk menjaga iman kita di hadapan Allah Jalla Jalaluh. Dan iman kita dalam menghadapi godaan dunia sesaat ini. Teruslah beribadah, teruslah berzikir, teruslah duduk di majlis ilmu. Allahu Akbar, terbatas waktu ikhwah fillah. Kita akan lanjutkan lagi hikmah zikir ini pada kajian berikutnya bersama guru-guru. Jangan lupa zikir tanggal 27 Muharram 1 Desember Ahad jam 7 pagi sampai jam 10. Bahkan dimulai dari sholat malam jam 2 bersama imam-imam kita para penghafal Al-Quran dengan bacaan yang sangat indah. Dan jangan lupa berinfak, bersedekah, beramal jariah bersama Arifin untuk pembangunan pondok pesantren Az-Zikra Jabal Sindur. Insyaallah menjadi amal jariah. Doakan semua yang bersedekah beramal jariah diterima amal jariahnya oleh Allah. Menjadi penerang kubur. Ya, penerang di akhirat nanti. Terima kasih ikhwah. Kami telah menerima banyak infak. Banyak amal jariah. Allah balas semua dengan kebaikan. Jazakumullah khairan katsira. Allahu Akbar. Terima kasih guru-guru. Ikhwatul iman. Kita tutup doa. Kafaratul majlis. Subhanakallahumma. Wabihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Maafkan Arifin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim.